بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih pada pembahasan kitab Shaum. Terakhir yang kita baca bab yang ke-25. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى غفر له في صحيحه كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب nasian. Bab apabila orang yang berpuasa makan atau minum karena lupa. Ikhwan fillah jazakumullah, hal yang disepakati oleh para fuqaha, ketika orang itu shaim berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa yang wajib, dia tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa dengan sengaja. Pembatal puasa adalah makan, minum, berhubungan intim, amden au qasden, dengan kesengajaan atau dengan sadar diri. Ini layajus. Barang siapa yang melakukannya dikatakan batal puasanya. Kalau puasa yang wajib harus mengqadha di hari yang lain. Ketika kesengajaan tadi ada unsur inat atau istihza bidin, ada unsur penentangan, ada unsur pelecehan, mencemooh, mengolok-olok bimbingan agama, syiar agama, maka dikatakan riddatun anil Islam, sampai pada tingkat murtad dari Islam. Bukan karena makan dan minumnya dengan sengaja tadi, tapi istihza'nya dia. Dia mengecek, mengolok-olok bimbingan Islam, apalagi bab puasa, rukun Islam. Wahada wabih. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia shaim berpuasa, dalam puasanya itu dia akala au syariba, bahkan au jama'a nasian. Dia makan, dia minum, berhubungan intim, lupa. Dikarenakan nasian, lupa. Bagaimana hukum puasanya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah harus mengqadha puasanya? Ini yang kedua. Ikhwan fillah jazakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, puasanya tidak batal, puasanya sah. Dia sempurnakan, dia lanjutkan puasanya. Pada masalah yang kedua, mengqadha ataukah tidak, jawabannya tidak. dikarenakan puasanya sah. Hadza qaul jumhur wa hadza was-shawab. Ini yang benar dikarenakan dalil yang ada dalam bab ini yang akan disampaikan oleh muallif rahimahullah. Sebagian ulama berpendapat puasanya batal, wajib qadha. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah, juga Malikiyah. Ini pendapatnya Syekh Malik Rabi' al-Ra'i, Rabi' al-Ra'i. Barakallahu fikum. Hanya saja mereka membedakan antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Kalau puasa yang fardu dikatakan batal wajib qadha, kalau puasa sunnah tidak. Tidak harus mengqadha, batal enggak harus mengqadha. Yang rajih pendapat jumhur al-ulama, kata Ad-Dawudi rahimahullah tentang pendapat Imam Malik ini, kata Ad-Dawudi rahimahullah, la'alla malikan lam yablughul hadith, la'alla malikan lam yablughul hadith. Bisa jadi Imam Malik rahimahullah belum sampai kepada dia hadis tentang masalah ini. Karena enggak tahu ilmunya, enggak tahu hadisnya, maka mengatakan batal. Atau ihtimal yang kedua, au awwalahu ala raf'il itsm. Atau belum mentakwil hadisnya dengan makna tidak berdosa. Tidak berdosa. Dosa tidak. Batal iya. Qadha harus begitu. Jadi yang diangkat hanya dosa saja. Ini udhunya Imam Malik. Ima enggak sampai hadisnya, enggak sampai ilmunya, wa imma beliau punya takwil yang berbeda. Ala kulli hal, yang rajih pendapat jumhur ulama, baik pada puasa fardu atau puasa sunnah, ketika dia lupa, betul-betul nasian, lupa, fa'akala au syariba au jama'a, fala yabtul shaumuhu wala yajibul qadha. Kalau dia betul-betul lupa, lalu dia makan atau minum atau berhubungan intim, maka puasa dia tidak batal dan tidak ada qadha. Barakallahu fikum. Naam. Yang namanya an-nisyan, lupa itu hal yang fitri, fitrahnya manusia. Dan betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa atau lupa makar, lupa yang mengandung unsur makar. Hati-hati, Allah Maha Tahu atas semua yang ada. Allah Maha Tahu atas semua yang ada. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita baca athar dan hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qala Atha, dan berkata Atha, wa Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmatinya, dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan ini istinthara. Ketika ada istinthar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Istinthar. Fadakharal ma'u fi halqihi. Lalu air wudu tadi masuk ke tenggorokan dia. Jadi dia berwudu kan kumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Pas memasukkan air dalam hidung, tersedak masuk ke dalam tanpa dia sengaja, masuk ke kerongkongan dia. La ba'sa illam yamlik. Maka tidak mengapa bila tidak bisa mengontrolnya, enggak bisa menguasai dirinya. Jadi enggak ada kesengajaan begitu. Awalnya normal wudu, tahu-tahu kesedak, tak terkontrol masuk ke dalam tanpa ada kesengajaan dari badannya. Labas. Tidak mengapa. Artinya puasa lanjut tidak batal wala qadha. Ini asar disambung isnadnya oleh At-Tirmidzi bin Hammam As-Sana'ani dalam bukunya Al-Musannaf. Barakallahu fikum. Di situ ada pertanyaan diajukan kepada Atha bin Abi Rabah tentang seseorang yang istinsar memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya, ternyata airnya masuk tanpa sengaja ke tenggorokannya. Beliau mengatakan la ba'sa bidzalik. Tidak masalah dengan semacam itu. Hadza wadih. Ini contoh. Jadi bukan semata-mata makan karena lupa, minum karena lupa. Bahkan hal-hal yang lain yang membuat air masuk ke dalam tenggorokan tanpa ada kesengajaan, tidak mampu dikendalikan, dikontrol, labas. Itu semuanya tidak ada masalah, tidak batal puasanya, dan tidak ada qadha. Waqala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, Ibnu Abil Hasan al-Basri, nama bapaknya Yasar, al-Hasan bin Yasar al-Basri. Tapi dikenal dengan al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Imam Tabi'in ma'ruf. Beliau mengatakan indakhala halqahu dzubabu fala syai'a 'alaihi. Apabila masuk ke tenggorokan dia seekor lalat, fala syai'a 'alaihi, maka tidak ada sesuatu atas dirinya. Mungkin enggak ya? Ya mungkin aja. Dia misalkan lagi taklim, tempatnya mungkin enggak seperti tempatnya antum ini, Masya Allah, mubarik. Tutup, ada AC-nya gitu ya. Di luar, dia, alhamdulillah, ceramah segala macam, soalnya kan buka gini. Gitu. Tiba-tiba masuk telat, ke tenggorokan dia, di sini. Tertelan. Beliau mengatakan fala syai'a 'alaihi, tidak ada sesuatu atasnya. Yani enggak ada tanggung sama sekali. Kalau dia berpuasa, puasanya enggak batal, enggak ada qadha padanya. Dikarenakan sesuatu yang tidak bisa dia elakkan, enggak bisa dia kontrol, enggak bisa dia kuasai. Ini asar disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam bukunya Al-Musannaf. Barakallahu fikum. Dari Waqi', dari Rabi', dari Al-Hasan. Dikatakan la yuftir. Juga dibawakan asar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ibnu Abbas berfatwa tentang seseorang yang masuk ke tenggorokan dia seekor lalat dan dia berpuasa. Qala la yuftir. Tidak batal puasanya. Da fitar dia. La yuftir, ini enggak batal puasa dia. Wa kata dari Hasan mengatakan la yuftir. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Baik, dari sini kana fitna asyakumullah. Seseorang yang mengalami kondisi sesuai malam sebuah kondisi yang tidak punya kemampuan apapun di situ, namanya al-maghlub alaih, yang terkalahkan dengan sesuatu. Dia enggak punya kuasa, enggak punya kemampuan, enggak bisa mengontrol. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba tertelan. Ini hukumnya sama kayak an-nasi, sama kayak orang yang lupa akan sesuatu. Tetapi kalau dia makan atau minum dengan kondisi yang semacam itu, dikatakan la yabtul shaumuhu, la yuftir, tidak batal puasanya dan tidak ada qadha. Bab terkait dengan lupa, tapi asar terkait dengan tindakan seseorang yang la ikhtiyara lahu, dia tidak punya pilihan sama sekali. Dihukumi sama-sama para ulama. Barakallahu fikum. Jadi faham ya? Hal yang semisal orang yang tidak punya ikhtiar, tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan untuk menolak, saya tidak dipaksa. Ada orang yang jahat atau mungkin dia jahil kebablasan, pegangi tangannya oleh buahnya orang, udah tidak bisa ngapa-ngapain dia, dibuka mulutnya, langsung disiramkan air dalam tenggorokan dia, tidak bisa menahan apa-apa, geluk gitu, tertelan. Dan dia berpuasa. Maka la yuftir, tidak fitr, tidak batal puasa, wala qadha. Dan pelakunya berdosa besar. Barakallahu'alaikum. Wallahul musta'an. Dipaham ya? Ada kulli hal yang lupa, atau yang dia mengalami sebuah kondisi yang di luar kemampuan dia, maka tidak membatalkan puasanya dan tambah qadha. Barakallahu fikum. Intinya sama-sama adabul amdi wal qasdi, tidak ada kesengajaan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa qala hadzal mujahid, dan berkata Al-Hasan dan juga Mujahid, Mujahid bin Jabal al-Makki, Imam Tabi'in pada masanya, mereka mengatakan in jama'ana siyan fala syai' alaih. Kalau dia mengumpuli istrinya karena lupa, maka tidak ada sesuatu atasnya. Lah, enggak batal puasanya atau qadha. La hadza wa la hadza. Wa hadza qaul jumhur. Ingat, betul-betul lupa. Yang ini betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Barakallahu fikum. Sebab dua orang, kalau cuma satu, mungkin besar lupanya. Kalau berdua, harus ditekankan betul-betul lupa. Barakallahu fikum. Karena mungkin yang ini lupa, ini enggak lupa. Yang enggak lupa enggak boleh diam, harus hei, puasa. Jangan deket-deket dan gitu. Yang ini enggak puasa, apa dua orang. Tapi kalau memang Allah takdirkan dua-duanya lupa dan betul-betul memang lupa, maka secara fikihnya la syai' alaih. Tidak ada dosa atas dirinya, dapat al puasanya wala qadha. Ya, begitu ingat langsung hentikan. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Berarti tidak cuma sekitar akala atau syariba, tapi juga jama'ah. Tiga ini merupakan pembatal puasa ketika dikerjakan dengan sengaja. Simpelnya, orang yang akala au syariba au jama'a nasian fala ithma alai, enggak ada dosa pada dirinya, la yabtul shaumuhu, enggak batal puasanya, dan la qadha alaih, enggak ada qadha atas dirinya. Barakallahu fikum. Wa hadza qaul jumhur. Sekarang hujjahnya, dasar dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana Abdan. Abdani dua abd, dua abdun, dikarenakan dia mengumpulkan antara dua abd pada namanya dan kunyahnya. Ismuhu Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Abdullah, Abd. Abd bin Uthman bin Jabalah. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abd Ar-Rahman. Nah, di kalangan para ulama, kalau namanya Abdullah dan kunyah adalah Abu Abdurrahman, dikatakan Abdani. Abdan. Kemudian menjadi lakab, sebuah gelar bagi beliau, Abdan. Wa ishtuhura bih, ma'ruf, maksud dengan lakab tersebut, sehingga lebih dikenal dengan Abdan daripada namanya. Haddatsana Abdan, dan Abdan ini bukan nama tapi lakab. Ismuhu Abdullah bin Uthman, Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Kunyatuhu Abu Abdurrahman. Saya dikatakan Abdan. Dibaca Abdanu atau Abdani? Haddatsana Abdani atau Abdanu? Hah? nu bil dom pengambil kasrah. Kenapa kok dengan dhamma? Kenapa dia ngomong ma abdanu, enggak mengatakan abdani. Dikarang dia isim mufrad, satu orang, bukan dua orang. Kalau abdani musanna, dua abd kan gitu. Ini satu orang saja. Yang kedua, abdan sara alaman wa laqaban li syakhsin. Dia sudah menjadi alam laqab bagi seseorang. Sehingga dikatakan abdanu. Dan dia mampu menasarf. Abdanu, dia mengatakan abdanun. La abdanu laqab li syakhsin. Qala akhbarana Yazid ibn Zuri'. Qala haddathana Hisham. Qala haddathana Muhammad ibn Sirin. Hisham di sini disebutkan dalam syarahnya Hisham bin Abi Abdillah At-Tastawai. Nama bapaknya Sanbar. Sin muhmalah Nun muwahadah thumma bi fathal ba al muwahadah wara Sanbar. Sanbar Abu Abdullah. Jadi Hisham bin Abi Abdullah At-Tastawai. Hisham bin Sanbar. Tayyib. Qala haddathana Ibnu Sirin wa Muhammad Ibnu Sirin ma'ruf Imam Sunnah fi asri. Imam Sunnah di zaman tabi'in. Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza nasiya, ingat nasiya, apabila dia lupa, fa akala wa syariba, lalu dia makan dan minum. Makan lupa, minum lupa. Bukan lupa makan, lupa kalau dia berpuasa. Falyutima shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wasaqa. Sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Artinya yaitu rizq minallah. Itu enggak sengaja soalnya, rizq minallah. Disebutkan di dalam lafaz yang lain, lafaz Imam Muslim dengan lafaz man nasiya wa huwa shaimun fa akala ila akhir hadis. Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa lalu dia makan sampai akhir hadis, maka itu diteruskan puasanya. Di sebagian dalam lafaz yang lain, indal Bukhari fin nadhr dengan lafaz man akala nasiyan wa huwa shaim. Man akala nasiyan wa huwa shaim, barang siapa yang makan karena lupa dan dia berpuasa, maka demikian. Dari dengan berbagai macam takbir ya, mulai man nasiya, kemudian idza nasiya, man akala nasiya, artinya dalam semua keadaan betul-betul dia lupa. Pada kata-kata falyutimma shaumahu, disempurnakan puasanya, disebutkan dalam lafaz Tirmidzi dengan lafaz fala yuftir, jangan dibuka puasanya, atau dia tidak buka puasa. Ini menekankan kata-kata falyutimma shaumahu, sempurnakan puasanya, artinya dipastikan puasa dia tidak batal. La yuftir, dia tidak buka puasa, tidak batal puasanya, sempurnakan puasanya. Pada kata-kata fa innama at'amahu Allah wa saqah, Allah yang memberi makan dia, yang ngasih minum dia, disebutkan dalam lafaz Tirmidzi dengan lafaz innama huwa rizqun razaqahullah. Fa innama huwa rizqun razaqahullah, itu adalah rezeki yang Allah rezekikan kepadanya. Ya udah, rezeki minallah ya akhi. Di sebelah dalam lafaz yang lain Ad-Darqutni, lafaz Ad-Darqutni dengan lafaz fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ta'ala ilaihi. Sesungguhnya itu rezeki yang Allah kirimkan atau tuntunkan kepada dia. Rizq dikatakan antum lupa. Wa hadza wadih. Difahami insyaallah ya. Kata-kata yang afal yutimma saumahu atau wala yuftir. Ini hadis hujjah para ulama di semua negeri, fuqaha di semua negara untuk menyatakan seperti yang diterangkan di awal. Orang yang lupa, betul-betul lupa, lalu dia makan, minum, menguburi istri, karena lupa, la yuftir, tidak batal puasanya, di yutim saumahu, dia menyempurnakan puasanya, wala qada'a alaih, dan tidak ada qada' sama sekali. Maka ditegaskan, Allah yang ngasih makan dia, Allah yang ngasih minum dia, itu rizq, rezeki minallah jalla wa'ala, barakallahu fikum. Wahada wadih. Sehingga as-sawab qaul jumhur, pendapat jumhur al-ulama dalam bab ini khilafan lil-imam Malik. Nama ikhwan. Wahada wadih. Ciri-ciri yang lupa ketika diingatkan berhenti. Afan akhi, bukannya antum sedang berpuasa? Astagfirullahaladzim. Dia taruh langsung. Gak lanjut. Atau ketika dia ingat, langsung dia hentikan. Ada nasi. Hah? Ketika dia ingat, puasa. Kaduh, gak ada yang lihat. Teruskan makannya, teruskan minumnya, sampai dia kenyang. Masya Allah. Barik. Hah? Astagfirullah, lupa saya. Ya Allah, saya lupa puasa, lupa saya. Jadi gimana ini? Kan hadisnya mengatakan la yuftir, tidak batal puasanya, yutim saumahu, sembuhkan puasanya. Ya alhamdulillah, rezeki minallah, puasa lagi. Enggak ada yang lihat, Allah yang maha melihat. Enggak ada yang tahu, Allah yang maha tahu. Ketika ada pura-pura lupa, atau yahannu lupa, Allah yang maha tahu. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan rezeki ikhwan? Dikarenakan Anda kenyang lagi. Hatta makan karena lupa puasa, ya kenyang mau makan kok. Nah, bukan masalah lupa makan, tapi lupa kalau dia berpuasa. Ya makan, minum, baru selesai semuanya, bahkan sudah tanduk-tanduk, nambah-nambah, Masya Allah lauknya ini zen banget ini. Nah, sudah minum teh, minum es, segala macam, sampai tuntas. Baru ingat, ada yang mengingatkan, hari apa ini? Hari apa ini? Hari Senin. Kenapa? Pokoknya antum kalau Senin berpuasa. Astagfirullahaladzim. Iya. Duh, hatam makanannya. Ya sudah. Antum kan udah kenyang ini. Sudah kenyang, berik, sudah seger, segala macamnya. Antum teruskan puasanya. Rezeki. Yang lainnya dari mulai pagi sampai siang. Puasa. Di siang hari sudah kelihatan. Sudah menahan-nahan lapar antum tambah segar. Sehingga dikatakan rizqun saqahullahu ta'ala ilaih. Apakah disyukuri? Yang pertama istighfar. Itu orang lupa. Lupa kok dia puasa. Astagfirullahaladzim. Sudah? Ya sudah. Alhamdulillah. Rizq minallah. Jangan alhamdulillah lupa. Alhamdulillah lupa. Bukan alhamdulillah karena lupanya itu. Tapi dikarenakan rezeki minallah. Barakallahu fikum. Wabah insyaAllah ya. Sekali lagi ketika dia ingat, langsung dihentikan. Barakallahu fikum. Nah. Jam berapa isyanya? Kalau belum ya sudah. Bab yang berikutnya cukup panjang pembahasannya. Panjang juga asar sama periwayatannya akan dikaji insyaallah taala pada perjumpaan berikutnya saja. dan yang antum hafalkan adalah hadisnya. Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Hadza wadhih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diafakan ya, pekan depan ya. Insyaallah lancar. MTF diafalkan. Antum harus kembali ke setelan awal. MTF ini jago hafalan. Ya. Hafal Qur'annya dan hadisnya. Hadza. MTF kalau bisa paling depan MTF ini. Siapa MTF? Wah, berdiri semua. Hadza syabab. Hadza MTF. Khair insyaallah.